kami. Dahsyat musik Samudra Eko. Tak mudah bertahan dalam kekalauan. Sejak hati tersakiti, ceritku pun tak terdengar. Kesucian hati kini telah ternoda. Yang terkasih telah terlupa, bercinta dengan yang lain. Sungguh tak percaya, mengejar mimpi meraih cinta. Kasih di depan mata, tekannya menjua. Aku manusia yang punya hati dan punya rasa. Tak mungkin mempertahankan kehancuran cinta yang penuh noda. Melodi Handal Samudra. Cermin kimara di cinta kasih di dalam.